Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muhaddits أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل باب mengambil sedekah kurma inda siramin nakhl ketika waktu panennya. Siram judad, siram itu maknanya ialah waktu panen, sudah masak siap dipanen. Bab mengambil sedekah kurma ketika panen kurma. Wahal yutraku sabiyu fayamassa tamar sadaqah? Dan apakah dibiarkan seorang anak kecil sehingga dia menyentuh atau mengambil kurma sadaqah? Pada bab ini barakallahu fikum ada dua permasalahan. Yang pertama ialah mengambil sedekah kurma ketika panen. Ketika panen. Yang kedua ialah terkait dengan anak kecil yang belum balig yang bermain-main dengan kurma sedekah. Adapun masalah yang pertama terkait dengan mengambil kurma sedekah ketika panen, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk kurma zabib, syair dan hintah tidak ada haul padanya, tidak harus menunggu satu haul. Tetapi zakatnya dikeluarkan ketika panen. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa atu haqqahu yauma hasadih. Al-An'am 141. Dan berikanlah haknya pada hari dia panen. Taib, pada mengambil sedekah tamar di sini ada dua hal. Yang pertama ialah mengambil zakatnya yang wajib. Mengambil zakatnya yang wajib. Ada mafhum. Ada lagi yang kedua ialah sedekahnya di luar zakat. Sedekahnya di luar zakat. Ini juga dianjurkan bagi para petani-petani kurma atau zabib, di samping mengeluarkan kewajiban zakatnya, dia juga dianjurkan untuk memberikan sedekahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Katanya sahabat Jabir, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jaddin 10 awsuqin minat tamr anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jaddin ashrata awsuqin min at-tamr biqinwin yu'allaqu fil masjid lil masakin. Biqinwin yu'allaqu fil masjid lil masakin. Kata sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap orang yang memanen 10 wasak kurma, ya, setiap orang yang memanen 10 wasak kurma diperintahkan untuk memberikan satu gendel, satu gendel. Dari kurma tadi diikatkan di masjid, digantung di masjid untuk fakir miskin. Sultangkai digantung, yang makan cuma kecil-kecil. Sak tandan digantung yuk terlalu besar, sak gendel. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan barakallahu fik, dia di luar zakatnya. Sehingga sekali lagi, ketika masa panen untuk korma, zabib, syair dan hinta ada dua hal. Yang pertama dikeluarkan zakatnya yang wajib. Ya, zakatnya yang wajib. Diperkirakan kemarin berapa ikhwan 5 wasak? 5 wasak berapa kemarin? 6,5 kintal. Dikeluarkan kalau yang pengairan-pengairan tanpa biaya 10%-nya 65 kilo. Kalau yang menggunakan biaya 5%-nya sekitar 32,5 kilo. Yang ini setiap 10 wasak berarti setiap 1 ton 2 kintal setengah atau 1 ton 3 kintal. Ya, 6,5 kintal dikalikan 2. 130. 1 ton 3 kintal. Ya, setiap 10 wasak supaya diambil 1 gendel tadi itu. Satu gendel kurma ditaruh di masjid untuk dimakan fakir miskin. Satu gendelnya kurma itu besar. Kalau satu gendelnya anggur kan sedikit ya. Kurma itu ketika sudah matang, ngerombol di pohonnya, itu isinya banyak. Itu diambil satu gendel gede gini, diikatkan di masjid, dinikmati oleh fakir miskin. Dua-duanya dikeluarkan. Yang pertama adalah zakat yang wajib, yang kedua ialah sedekahnya. Adapun masalah yang kedua ialah kata Al-Bukhari rahimahullah, apakah anak kecil yang belum balig dibiarkan sehingga dia menyentuh atau mengambil kurma sedekah? Ini terkait dengan cucu beliau Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu taala anhuma yang bermain-main dengan kurma sedekah tadi. Salah satunya hendak memakan kurma tersebut. Padahal itu kurma sedekah, sementara Rasulullah SAW, Hasan, Husain termasuk Ahlul Bait diharamkan makan kurma sedekah. Paham ya? Sehingga masalah yang kedua ini adalah apakah anak kecil dibiarkan melakukan tindakan yang salah terkait dengan sedekah ini? Jawabannya adalah enggak dibiarkan. Mereka walaupun belum mukallaf, ya, walaupun belum mukallaf, belum terkena beban syariat, tetapi mereka dilatih, diarahkan oleh orang-orang tuanya masing-masing untuk memiliki adab dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Paham ya? Kalau di sisi apakah sudah mukallaf? Jawabannya belum. Apakah diajari? Jawabannya iya. Dia diajari adab, diajari ilmu, diajari perkara-perkara yang baik dilaksanakan, dan diajari perkara-perkara yang jelek ditinggalkan. Barakallah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Umar ibn Muhammad ibn Al-Hasan Al-Asadi qala haddatsani abi Muhammad ibn Al-Hasan Al-Asadi qala haddatsana Ibrahim ibn Tahman an Muhammad ibn Ziyad عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bitamr inda siramin nakhl. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan kurma ketika panen kebun kurma, panen kurma. Fayaji'u hadha bitamrihi wa hadha min tamrih. Maka yang ini, orang yang ini datang dengan kormanya, yang ini juga dengan kormanya, masing-masing membawa kormanya. Hatta yasira indahu kauman min tamr. Hingga adalah di sisi beliau satu gundukan besar dari kurma. Kauman, kaum itu al-qit'ah al-azimah min asy-syai'. Asalnya ialah potongan besar. Ada potongan besar dari sesuatu. Namun yang dimaksudkan ialah majtama'a min at-tamr. Nah, kurma-kurma yang terkumpul menjadi semacam gundukan. Ada gundukan kurma. Jumlahnya cukup besar. Qala fa ja'ala al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma yal'aban bidzalika at-tamr. Mulai Al-Hasan dan Husain bermain-main dengan kurma tadi. Fa akhadha ahaduhuma tamratan fa ja'alahu fi fihi. Tiba-tiba salah satunya mengambil satu biji kurma, lalu hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Fi fihi ay fi famihi. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memandang kepada dia. Fa akhrajaha min fihi. Lalu mengeluarkan kurma tadi dari mulut cucunya. Fa qala sambil bersabda ama alimta anna ala Muhammadin la ya'kuluna shadaqah. Apa kamu tidak tahu wahai cucuku bahwasanya keluarga Muhammad tidak boleh makan shadaqah. Berarti di sini Rasulullah SAW mencegah cucunya dari perkara yang mungkar, dari perkara yang salah, namun disertai dengan ta'lim, dengan ta'dib, diajari adab, diajari ilmu, dikasih arahan, dikasih pengarahan, enggak dibiarkan walaupun masih kecil belum balik. Mukallaf bukan mukallaf, tetapi diajari iya. Diajari yang ma'ruf na'am, dicegah dari yang mungkar iya, dalam rangka untuk pelatihan. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Dari hadisnya jelas apa yang telah diuraikan di atas dari rincian-rincian masalah yang disebutkan di dalam bab ini. Faedah yang lain yang bisa kita ambil ialah fadlus salaf. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salafun saleh. Dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Yang pertama, mereka selalu melaksanakan perintah-perintah agama. Imtithal. Ya, ketika terkena zakat langsung mengeluarkan zakatnya. Ketika dianjurkan sedekah langsung sedekah. Itu dilihat dari hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bitamr inna syura min nakhl fayaji'u hadza min bitamrihi wa hadza min tamrih. Langsung ya. Itu para sahabat punya sikap imtithal, semangat melaksanakan perintah agama. Dan musara'ah ilal khairat. Berlomba-lomba bergegas untuk mengerjakan perkara kebaikan. Hadza salaf. Sisi yang kedua barakallahu fikum ialah pada mereka selalu ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun anak kecil, walaupun ahlul bait, ditegakkan pada mereka amar ma'ruf nahi munkar, ta'lim amriddin, diajarkan bimbingan-bimbingan agama, walaupun dia masih kecil, walaupun dia ahlul bait. Dari tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencegah atau mengeluarkan kurma yang hendak dimakan oleh cucunya dari kurma sedekah. Faedah yang lainnya lagi adalah hadis ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya ahlul bait tidak boleh makan harta sedekah. Ya, zakat tidak boleh, sedekah-sedekah tidak boleh, hadiah boleh. Maka siapa saja yang termasuk ahlul bait, baik dia alu ali, keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau dia Alu Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, dua marga yang sampai sekarang masih ada, maka harus memperhatikan ilmu ini. Harus memperhatikan ilmu ini. Sedekah jangan terima, zakat jangan terima, hadiah silahkan, pemberian silahkan. Ketika perkaranya belum jelas sedekah atau hadiah, kembali kepada kebiasaan masyarakat. Ketika masyarakat di tengah-tengah mereka memahami itu sedekah, maka jangan diambil. Ketika masyarakat memahami itu bukan sedekah, maka silakan diambil, silakan dimakan. Naam, hadza wadhihun barakallahu fikum. Yang kita baca satu hadis saja, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Satu hadis apa teruskan hadis yang berikutnya? Yang berikutnya ini pembahasan lain lagi ya, ikhwan. Terkait dengan masalah apakah diperbolehkan menjual yang belum matang? Dan apa hukumnya menjual kebun kurma atau semisalnya yang sudah terkena zakat. Ini pembahasan cukup panjang. Lebih bagus dibahas tersendiri pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sementara cukup naqfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.